Senja yang gelap berselimut awan hitam, hujan pun datang membasahi bumi. Sepi hidupku tanpa dirimu, ya di mana kau kini? Jelas terbayang bawah hujan mesra berpelukan. Kau telah hilang, kau telah pergi, yang di mana kau kini? Semua salahku sendiri, mengapa dulu hatiku masih sayangi, kau ku cintai, ya di mana kau kini? Mesra berpelukan. Kau telah hilang, kau telah pergi, yang di mana kau kini? Semua salahku sendiri, sayangi, kau ku cintai, ya di mana kau kini? Semua salahku sendiri, mengapa dulu hatiku masih mengingkari? Betapa kau ku sayangi, di mana kau kini?